Nani? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Emu Leostar sudah mengizinkan Alif untuk menyanyikan lagu Tena Masenge dari Kak Hermankan di Alif Production. Thank you. Sukses selalu. Namo tu pekoh.